بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد نعم نقرأ المسائل قال في مسائل الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Kandungan yang pertama adalah tafsir dari ayat إنك لا تهدي من أحببت. Sudah kita jelaskan ayat ini bahwa yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayah itu taufik. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah berupa taufik. Nah, man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, yakni engkau cintai mendapatkan hidayah. Menunjukkan Nabi SAW la yadur wa la yanfa' illa bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak pantas untuk diseru selain Allah azza wa jalla. Asaniyah yang kedua tafsiru qawlihi maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik, walaupun mereka adalah karib kerabat. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah menjadi jelas terhadap mereka bahwa mereka itu orang-orang musyrik itu ashabul jahim, merupakan penduduk neraka. Li'annahum matu ala syirk. Nah, baik, jadi tidak pantas. Ini larangan kepada nabi dan kepada orang-orang yang beriman, kepada umatnya yang datang setelahnya. Tidak pantas bagi mereka memohonkan istighfar untuk orang-orang musyrik. Ya, madamu annahum matu ala ghairi islam. Selama mereka mati di atas selain Islam. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan mereka adalah penduduk neraka. Allah telah menetapkan mereka tidak akan diampuni dosanya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni pelaku kesyirikan. Ini ketetapan Allah. Sehingga tidak boleh, ya, kita mengubah ketetapan ini dengan memohonkan ampun untuk mereka. Allah sudah menetapkan inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ya, maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyriki. Karena Allah la yaghfir an yushraka bih. Allah sudah menetapkan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka tidak boleh bagi kita untuk kemudian memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Nah, ini perkara yang jelas. Barakallahu fikum. Salih satu, kandungan yang ketiga, wahyal mas'alatul kubra, yaitu sebuah permasalahan yang besar. Tafsiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam qul la ilaha illallah. Tafsir, penjelasan makna ucapan Nabi, qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Nah, ini bukan sekedar pengucapan. Nah, akan tetapi pengucapan yang diikuti dengan pengamalan berupa menerapkan, menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensi la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah? Menganggap segala sesuatu yang disembah selain Allah batil, lalu meninggalkan sesembahan-sesembahan itu karena itu batil. Itu konsekuensinya. Bi khilafi ma alaihi man yad'i al-ilm. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mengaku yad'i, mengaku memiliki ilmu, mengaku berilmu, ya, padahal hakikatnya mereka itu jahil, hanya sekedar pengakuan. Nah, baik. Jadi ini konsekuensinya la ilaha illallah. Ketika Nabi mengatakan kepada pamannya, ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dipahami oleh mereka? Yang dipahami oleh orang-orang musyrik Quraisy itu, termasuk paman Nabi, kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala. Mereka paham itu. Nah, dan mereka tidak mau meninggalkan peribadatan itu. Itu adalah sesuatu yang turun-temurun. Mereka warisi dari al-aba wal-ajdad, nenek moyang mereka. Jadi mereka paham bahwa mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan kesyirikan. Ya. Karena mereka tidak mau meninggalkan kesyirikan, akhirnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mungkin mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka, turun-temurun ini. Nah, itulah sebabnya mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Adapun orang-orang yang yadda'i al-ilm, mengaku punya ilmu, ya, yaqulunaha wahum mutalabbisuna bisyirk. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, bahkan dijadikan sebagai wirid keseharian dengan bilangan tertentu, 100 kali, 1000 kali dalam sehari. Wahum mutalabbisuna bisyirk, dalam keadaan mereka melakukan kesyirikan. Karena mereka menyangka bahwa, ya, ritual-ritual kesyirikan itu tidak menafikan ucapan la ilaha illallah mereka. Jadi kalau ada pertanyaan, siapa yang lebih paham, musyrik zaman dahulu atau musyrik zaman sekarang, tentang makna la ilaha illallah? Jawabannya, musyrik zaman dulu paham makna la ilaha illallah. Karena pahamnya mereka, sehingga mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Karena tahu konsekuensi syahadat la ilaha illallah harus meninggalkan kesyirikan, meninggalkan agama nenek moyang. Adapun kaum musyrikin di zaman kita, ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi bersamaan dengan itu terus melakukan kesyirikan, memadukan sesuatu yang saling bertentangan, memadukan dua hal yang saling bertentangan. Nah, karena tidak pahamnya makna syahadat itu. Barakallahu fikum. Jadi sebagaimana kata Syekh di sini rahimahullah, hiyal mas'alatul kubra. Ya, ini adalah masalah yang sangat besar, masalah yang sangat penting, yaitu tafsir la ilaha illallah. Di antara tafsirnya adalah harus meninggalkan kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Ar-Rabi'ah yang keempat, anna Aba Jahlin wa man ma'ahu ya'rifuna muradan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qala lirajuli qul la ilaha illallah. Bahwa Abu Jahal dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum musyrikin, pentolan-pentolan mereka, mengetahui maksud Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau mengatakan kepada seseorang, "Qul, ucapkanlah la ilaha illallah." Abu Jahal faham apa murad Nabi, apa maksud Nabi, agar meninggalkan kesyirikan. Nah, faqabbahallahu man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam. Qabbahallah ad-du'a bil qabih bil qubh. Ya, semoga Allah menjelekkan orang-orang yang Abu Jahal lebih pintar darinya, lebih paham darinya tentang pokok Islam, dasar agama Islam. Nah, ya, ya, orang-orang yang dimaksud tadi mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak meninggalkan kesyirikan. Abu Jahal lebih a'lam, lebih faham, lebih berilmu darinya tentang dasar agama Islam, fondasi agama Islam. Nah, qabbahallah, semoga Allah menjelekkan orang-orang yang keadaannya demikian. Ya, lahiriahnya Islam, ucapannya syahadat la ilaha illallah, tetapi ritual-ritualnya, amalan-amalannya kesyirikan. Qabbahallah, semoga Allah menjelekkannya. Abu Jahal saja faham aslul Islam, dasar pokok agama Islam. Apa dasarnya? Meninggalkan segala jenis kesyirikan, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, itu dasarnya. Percuma kamu sholat, percuma kamu puasa, zakat, berhaji, kalau tidak meninggalkan segala jenis kesyirikan, menyekutukan Allah, percuma. Masih mending Abu Jahal daripada kalian. Betul tidak? Lebih mending Abu Jahal. Karena fahamnya Abu Jahal sehingga dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Faham dia. Kalian, ya, enggak faham. Buktinya kalian terus melakukan kesyirikan, padahal mulut-mulut kalian ucapkan la ilaha illallah, enggak ada gunanya. Ini maksud Syekh rahimahullah. Qabbahallahu. Semoga Allah menjelekkan orang-orang yang demikian keadaannya. Abu Jahal lebih faham daripada dia tentang dasar Islam. Al-Khamisah, yang kelima. Jadduhu sallallahu alaihi wasallam wa mubalaghatuhu fi islami ammihi. Nah, upaya Nabi alaihissalatu wassalam yang serius, upaya yang serius membalaghah, mencapai puncak keseriusan di dalam mengajak pamannya masuk Islam. Ya, ketika Nabi mengatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Nah, beliau sangat semangat. Terus beliau mengulang-ulang kalimat itu. Ya, agar Abu Thalib meninggal dalam keadaan akhiru kalamihi la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka pasti masuk ke dalam jannah. Nah, ketika dua pembesar musyrikin yaitu Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal mengulang perkataannya dengan mengatakan, apakah kamu membenci dan akan meninggalkan agama Abdul Muttalib, yaitu agama nenek moyang kita? Nabi juga mengulangi, ya, ucapannya kepada pamannya, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Itu menunjukkan semangat beliau alaihi salatu wassalam. Sadisah, yang keenam, ar-raddu ala man za'ama islama Abdul Muttalib wa aslafi. Bantahan terhadap orang-orang yang menyangka Islamnya Abdul Muttalib dan aslafnya, pendahulunya. Nah, diambil dari mana? Diambil dari mereka mempertentangkan antara ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada pamannya, ya, dengan ucapan mereka tarhabuan millati Abdul Muttalib. Artinya mengucapkan la ilaha illallah yang itu merupakan syarat seseorang masuk Islam bertentangan dengan millahnya Abdul Muttalib. Berarti millahnya Abdul Muttalib bukan Islam. Ya, jadi bantahan terhadap orang-orang yang menyangka demikian. Menyangka Islamnya Abdul Muttalib dan aslafnya, yaitu pendahulunya. Atau semisal dengan ini, orang-orang yang menyangka Abu Thalib mata alal Islam, tinggal di atas keislaman, dari kalangan ahli tasawuf. Nah, di dalam hadis ini disebutkan secara sharih gamblang bahwa aba an yakuna la ilaha illallah ma ta'ala millati Abdul Muttalib. Abu Thalib itu mati meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib. agamanya bapaknya, agamanya nenek moyangnya, dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jelas, sharih, tidak bisa dibawa kepada pemahaman-pemahaman yang lain, tidak bisa. Nah, bantahan yang sangat jelas terhadap orang-orang yang menyangka Abu Thalib meninggal di atas Islam. As-sabi'ah yang ketujuh, kaunuhu sallallahu alaihi wasallam istaghfar lahu. Keadaan Nabi alaihi salatu wasallam memohonkan ampun untuknya, yakni untuk pamannya Abu Thalib. Falam yughfar lahu, dan Abu Thalib tidak diampuni. Bal nuhya an dalik, bahkan Nabi dilarang dari itu. Nah, ya, dari mana kita bisa mengambil atau memetik bahwa Nabi memohonkan ampun untuk Abu Thalib? Ya, di dalam hadis beliau mengatakan la astaghfirunna laka, benar-benar aku akan memohonkan ampun untukmu. Ya, Nabi menegaskan. Nah, malam unha angka. Fanazala, maka turunlah, maka nalin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Larangan kepada nabi dan orang-orang yang beriman agar tidak memohonkan ampun untuk orang-orang yang meninggal di atas kesyirikan. Baik, nuhya an dzalik. Asamina yang ke-8, madaratu ashabis su'i alal insan. Madaratnya ashabis su', teman-teman yang jelek, alal insan, terhadap seseorang. Ya, jangan berteman dengan teman-teman yang jelek, karena akan memberikan madarat. Sebagaimana Abu Thalib. Nah, karena ashabnya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya adalah pembesar-pembesar musyrikin Quraisy, yang mereka adalah enam pemimpin-pemimpin yang jelek, kuasa syirk. Akhirnya Abu Thalib tidak bisa masuk Islam karena pengaruh orang-orang musyrik yang ada di sekitarnya. Nah, dan pengaruh itu tidak berhenti, ya, sampai pun di akhir hayatnya. Perhatikan, ini sudah mau meninggal, ini nafas terakhir, pengaruh mereka masih saja terus ada sampai akhir hayat. Hati-hati berteman dan bergaul dengan orang-orang jelek, pengaruhnya bisa sampai, ya, memudaratkan dunia akhirat seseorang. Bukan hanya dunianya saja, akhiratnya juga. Nah, padahal ini sudah mau meninggal, ya kan, dalam hadis itu hadaratul maut, lama hadaratul maut, ketika dia sudah sekarat. Justru disitulah saat-saat yang sangat penting seseorang bertobat kepada Allah Azza wa Jal dari segala dosa secara khusus. Akbarul kabair, dosa yang terbesar, menyekutukan Allah. Tapi karena pengaruh teman yang jelek, Abu Thalib tidak bisa meninggalkan, ya, dosa itu, tidak bisa bertaubat dari dosa itu. Padahal la ilaha illallah, itu kalimat yang sangat mudah diucapkan. Kalimat yang sangat mudah. Nah, tapi karena pengaruh teman yang jelek, enggak bisa diucapkan. Coba antum ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah kan? Kenapa? Makhrajnya di ujung lisan. Asal lidah antum bisa bergerak, antum bisa mengucapkan. Walaupun tenggorokan antum serak. La ilaha illallah. Di ujung lidah. Nah, tidak sulit. Tapi akan sulit bagi orang yang sudah terpengaruh dengan pengaruh yang jelek. Nasallahu salamu ala afiyah. Yang ke-9, atasya madaratu ta'zimil aslafi wal akabir. Mudarat, pengagungan terhadap orang-orang terdahulu, nenek moyang, wal akabir, dan orang-orang besar, tokoh-tokoh yang diagungkan. Jangan terlalu mengagungkan aslaf dan akabir, ya, sampai melampaui batas. Nah, kenapa Abu Thalib tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, padahal yang mentalqin siapa? Siapa yang mentalqin dia? Afsahul khalq, afsahul nabi, al-anbiya wal rusul, manusia yang paling fasih, Nabi alaihi salatu wassalam yang mentalqin dia, tapi enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini pengagungan dia terhadap nenek moyang. Terbukti ketika dua orang ini mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu wahai Abu Thalib akan meninggalkan millah, ajaran nenek moyang kita, ajarannya Abdul Muthalib? Ya. Begitu besarnya pengagungan Abu Thalib terhadap nenek moyangnya, terhadap tokoh-tokohnya yang ditokohkan di tengah mereka, sehingga tidak mau, enggan, aba an yaqula la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini madarat, barakallahu fikum. Nah, jadi jangan sampai pengagungan itu, ya, melampaui batas. Nah, sewajarnya saja at-ta'zim wa tahrim, ya, pemuliaan itu wajib. Kita memuliakan akabir, orang-orang besar di tengah-tengah kita. Akabir dalam hal umur, muliakan orang yang lebih tua dari kita. Akabir dalam hal ilmu, muliakan orang-orang yang berilmu di antara kita. Tapi jangan sampai melampaui batas. Berlebihan itu madarat, akan memberikan mudarat, barakallahu fikum. Nah, al-ashirah yang ke-10, asyubhatu lil mubtilin, syubhat yang dimiliki oleh al-mubtilin, para pengusung kebatilan. Fi dzalika, pada hal itu, pada hal itu, lil istidlali Abi Jahlin bidalik, disebabkan karena istidlalnya Abu Jahal dengan itu. Abu Jahal beristidlal dengan apa? Ida dalika, isyarat itu kembali ke mana? Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Nah, jadi ini syubhatnya para pengusung kebatilan dari zaman ke zaman sampai zaman kita sekarang. Ya, ketika mereka diajak kepada da'watul haq, dakwah kebenaran, mereka akan mengatakan anarghabu an millati abaina wa ajdadina. Ini ajaran nenek moyang kami yang sudah turun-temurun. Turun-temurun ini kebenaran. Ini al-haq. Turun-temurun. Ini turun-temurun ini. Lah kamu siapa? Anak baru muncul kemarin sore. Kita udah turun-temurun ini. Itu hujahnya. Benar enggak? Benar. Ya. Kita kalau pergi menasihati orang-orang tua itu, ya secara khusus orang-orang tua ya. Kalau anak muda mungkin masih terbuka mereka. Masih bisa diajak dialog. Tapi kalau orang tua, gak bisa. Keras. Hujahnya ini. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Apa yang Abu Jahal beristidlal dengannya sama. Nah, sebagaimana firman Allah Taala dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha, madza qala mutrafuha, inna wajadna aba'ana ala ummah, yani ala al-haq. Kami mendapati nenek moyang kami. Ini turun temurun dari nenek moyang. Ala umma di atas sebuah ajaran yang hak. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan sungguh kami akan iktida, ya, mengikuti jejak-jejak mereka. Akan melestarikan adat dan budaya nenek moyang kami. Bahasa orang sekarang. Adat dan budaya. Sampai-sampai dibuat cagar budaya untuk melestarikan. Nah, padahal kesyirikan, bid'ah, khurafat, ini syubhah al-mubtilin, ya, kerancuan, syubhat, alasan yang dimiliki oleh para pengusung kebatilan. Beristidlal dengan apa? Ajaran nenek moyang yang sudah turun temurun. Nah, al-hadiyata asyarata yang ke-11, syahidu likaunil a'mal bil khawatim. Dalam bab ini ada syahid. Ya. Ada dalil bahwa amalan itu bil khawatim, tergantung penutupnya. Nah, setiap amalan tergantung penutupnya, ya, tergantung amalan yang menutupnya. Al amal bil khawatim. Li'annahu law qalaha la nafa'athu. Karena Abu Thalib, kalau seandainya dia mengucapkan la ilaha illallah, tentu kalimat itu akan memberikan manfaat kepadanya. Sebagaimana kata Nabi, dengannya aku akan membela kamu di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, padahal ya, masa lalu Abu Thalib penuh dengan ritual-ritual kesyirikan, amalan-amalan kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya dia menutup hidupnya, menutup akhir hayatnya dengan kalimat at-tauhid, kalimatul ikhlas, maka itulah yang akan dijadikan sebagai tolak ukur amalan terakhirnya. Tidak memandang amalan-amalan yang lalu, tapi yang menjadi tolak ukur adalah amalan terakhir seseorang. Nah, baik, ada sebagian orang yang beramal dengan amalan-amalan ahli jannah hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', hingga-hingga atau sampai-sampai ya amalan yang dilakukannya itu saking banyaknya tidak ada lagi antara dia dengan jannah kecuali satu dhira', satu hasta, sudah sangat dekat. Tapi ternyata Allah menentukan dia sebagai penghuni neraka. Akhir amalannya ditutup dengan amalan ahli nar. Akhir hidupnya ditutup dengan amalan ahli nar. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Maka penting bagi kita sekalian, barakallahu fikum, secara khusus kita ini yang masih syabab, anak muda. Ya kan? Semoga kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muda sampai tua sampai akhir hayat nanti. Nasallallahu an yamunna alaina wa alaikum al-istiqamah ala dinihi wa thabat alaihi hatta al-mamat. Hatta nalqahu subhanahu wa ta'ala. Baik. Masalah terakhir. Tsaniyah asyrata. Yang ke-12. At-ta'ammulu fi kibari hadhihi syubha. Ya, ta'ammul. Mencermati. Syubhat yang besar ini. Fi qulubi dhalin. Yang ada di dalam hati orang-orang yang sesat. Ya, syubhat ini mencokol di sana. Li'anna fil qissati annahum lam yujadiluhu illa biha. Karena di dalam kisah meninggalnya Abu Thalib, mereka yakni dalam hal ini Abdullah ibn Abi Umayyah dan Abu Jahal, lam yujadiluhu, tidak menjidal, ya. Tidak menjidal Nabi alaihi salatu wasallam illa biha, kecuali dengan itu. Dengan apa? Dengan alasan mereka berpegang, atau alasan mereka tidak mau masuk Islam karena berpegang dengan ajaran nenek moyang. Ma mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam wa takrir. Padahal Nabi sudah mubalaghah. Ya. Sudah sangat serius, sudah sangat berusaha mentalqin Abu Thalib wa takriri, dan mengulang-ulangnya. Fali ajali azamatiha wa wuduhiha indahum iktasaru 'alaiha. Karena besarnya perkara itu dan jelasnya perkara itu di sisi mereka, mereka hanya mencukupkan dengan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muthalib, hanya itu saja. Ya, senjata mereka hanya itu. Coba. Atarghabu an millati Abdul Muthalib ya Aba Thalib. Nabi padahal sudah berusaha ini. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang apa? Keponakan. Coba. Berusaha untuk menyelamatkan pamannya. Tapi mereka hanya melontarkan satu kata ini, syubhat ini. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ini menunjukkan kepada kita ya besarnya syubhat ini di dalam hati orang-orang yang sesat. Mereka sangat-sangat mengagungkan ya adat dan budaya, ajaran nenek moyang mereka. Baik. Walaupun berbagai argumen dan dalil sudah kita bacakan kepada mereka, mereka hanya punya satu senjata. Apa? Ini ajaran nenek moyang turun-temurun, hanya itu. Dengan itu mereka meninggalkan berbagai penjelasan dan dalil yang sudah disampaikan. Barakallahu fikum. Baik. Selesai masail sebanyak 12 masail atau kandungan bab yang disebutkan oleh penulis alaihi rahmatullah. Naam. Ada waktu 3 menit kita gunakan untuk membaca penjelasan As-Sa'di rahimahullah karena pendek, hanya satu paragraf saja. Qala al-khamis asyar, yang ke-15, bab qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Kata As-Sa'di rahimahullah, hadzal babu aidan nadhirul babi alladhi qablahu. Bab ini juga merupakan nadhir, ya. Sama dengan bab yang sebelumnya. Nah, sama dengan bab sebelumnya. Dalam hal apa? Dalam hal barahinu tauhid. Bukti yang nyata tentang eksistensi Allah Azza wa Jal dalam tauhid al-uluhiyah, satu-satunya ilah yang berhak disembah. Padzalika annahu idza kana sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasannya kata beliau, jika Rasulullah alaihi wasallam wa huwa afdalul khalqi ala al-itlaq, dan beliau adalah afdalul khalq, makhluk yang paling mulia secara mutlak, wa azamuhum indallahi jahan, dan orang yang paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa aqrabuhum ilaihi wasilah, dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, la yaqdiru ala hidayati man ahabba hidayatah at-taufiq, beliau orang yang paling mulia, yang paling agung kedudukannya di sisi Allah, yang paling dekat dengan Allah, tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai, kepada orang yang beliau sukai, agar mendapatkan hidayah taufik. Nah, jadi beliau tidak mampu memberikan hidayah taufik. Adapun hidayah berupa penjelasan, mampu. Wa innaman hidayatu kulluha biyadillah, dan sungguhnya hidayah itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa alladhi tafarrada bihidayatil qulubi kama tafarrada bikhalqil makhluqati, dan dialah Allah yang bersendiri di dalam memberikan hidayah, hidayatul qulub, hidayah ke dalam hati-hati kita, sebagaimana Allah bersendiri di dalam menciptakan makhluk seluruhnya. Fatabayyana, maka menjadi jelas, annahu al-ilahul haq, bahwa dialah ilah yang hak, yang lainnya batil. Wa amma qawlu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, Asy-Syura ayat 52, dan sungguhnya engkau benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Fal muradu bil hidayati huna, maka yang dimaksud hidayah di sini adalah hidayatul bayan, hidayah berupa penjelasan, petunjuk berupa penjelasan. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-muballighu 'anillahi wahyahu, dan dia Nabi alaihi salatu wasallam sebagai muballigh, penyampai wahyu dari Allah, alladzi tada bihi al-khalqu, yang dengannya makhluk mendapatkan hidayah. Hidayah berupa petunjuk, yakni penjelasan, ilmu, bimbingan dan seterusnya. Adapun hidayah itu taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadhalu.